Ibadallah. Terus terang saya takut sekali kalau dalam pesawat ada orang yang berbuat maksiat. Takut diadab oleh Allah, kita kena karena kita juga satu pesawat. Da'watul musafir. Kemudian musafir, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Doa'ul madlum. Doanya orang yang sedang dizalimi. Jangan sampai kita mendolimi orang, mendolimi istri, mendolimi suami, mendolimi anak, mendolimi tetangga, mendolimi teman kerja. Karena kalau dia sudah berdoa, ya Allah, doa dia langsung dikabulkan oleh Allah. Tidak ada penghalang sedikitpun antara orang yang didolimi dengan Allah. Jangan sampai kita mendolimi manusia, wahai saudaraku. Jangankan seorang muslim, orang kafir saja tidak boleh didolimi. Tidak boleh didolimi, apalagi saudara kita se-Islam dan se-akidah. Bahkan di dalam surat Al-Hajj, kenapa umat Islam diizinkan perang melawan orang kafir? Dikarenakan orang Islam didolimi. Bahayanya zalim itu, sampai mengakibatkan diwajibkannya perang. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-Hajj, surat nomor 22, ayat 39, 40 dan selanjutnya. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أذن للذين يقاتلون بإذنكم bagi orang-orang beriman yang diperangi untuk berperang. Kenapa? Bi'annahum zulimu, disebabkan dizalimi. Oleh karena itu, wahai saudara, jangan kita berbuat zalim. Kalau punya istri lebih dari satu atau dua, jangan mendzalimi istri yang pertama atau istri yang kedua. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Karena orang yang berbuat zalim nanti di akhirat diazab oleh Allah. Sehingga seorang suami yang tidak adil pada istrinya nanti miring di akhirat jalannya. Ya ibadallah, oleh karena itu jangan sampai kita berbuat zalim. Karena doanya orang yang dizalimi dikabulkan oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Yang keempat, yang kelima, saudaraku sekalian, bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kelima, yang terakhir, assalamatu minal mawani, selamat dari hal-hal yang menghalangi dikabulkannya doa kita. Jangan sampai kita berdoa, tetapi kita melakukan perbuatan yang perbuatan itu menjadikan doa kita ditolak oleh Allah. Apa itu yang menghalangi doa diterima? Pertama, adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Di dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, Nabi mengatakan, ketika ada orang berdoa, semangat doanya. Ya Rabbi, kata Nabi. Bagaimana mungkin doanya dia itu dikabulkan oleh Allah? Sementara masyrabuhu wa makaluhu wa masyrabuhu haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya orang tersebut, kata Nabi, dikabulkan oleh Allah, makanan, minuman, pakaiannya haram, sehingga abadan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelihatannya dikabulkan, mungkin di antara Bapak Ibu bertanya, "Ustaz, dia itu kan hartanya haram, saya tahu persis itu. Tapi kok kelihatannya enak, punya mobil bagus, rumah bagus, anaknya juga ranking-ranking." Ketahui Bu, itu bukan doanya dikabulkan, itu adalah istidraj. Istidraj itu artinya Allah membiarkan mereka bersenang-senang sementara di dunia, nanti azabnya dilipat gandakan di akhirat. Seperti Fir'aun. Fir'aun dibiarkan berkuasa bertahun-tahun di Mesir. Dibiarkan membunuh setiap anak laki-laki. Tidak langsung diadab oleh Allah. Itu bukan karena Allah memberinya dengan rahmat Allah. Lah, tetapi itu istidraj. Makanya ulama mengatakan, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, kesehatan, harta, anak yang cerdas, dan lain sebagainya, kok ibadah kita tidak bertambah? Kita khawatir itu semuanya istidraj, bukan nikmat. Jadi kalau kita saat ini panjang umur, sehat, duit kita banyak, orang senang pada kita, sementara ibadah kita tidak meningkat, itu dikhawatirkan bukan anugerah Allah, bukan kasih sayang Allah, tetapi itu istidraj. Tetapi mereka tidak mengetahui, tidak menyadari. Maka Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan istidraj ke mereka. Kami biarkan mereka bersenang-senang, mereka tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, ya ibadallah, semakin banyak harta kita, semakin banyak infak kita, semakin suara kita bagus, semakin banyak baca Quran kita, semakin kita disenangi oleh seseorang karena kebaikan kita, semakin banyak kebaikan kita. Wah, kada. Semakin kita sehat, semakin banyak ibadah kita. Wah, kada. Jangan sampai nikmat yang banyak justru ibadahnya turun. Itu dikhawatirkan pemberian yang istidraj, bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, di antara yang membatalkan, yang membahayakan, yang menjadikan doa kita ditolak oleh Allah adalah doa yang tidak yakin. Berdoa tapi tidak yakin. Saya berdoa deh, coba-coba barangkali diterima oleh Allah. Itu enggak boleh. Saya ini kok masih muda, sementara istri sudah tua, coba-coba deh diperdoa barangkali dikasih lagi istri yang lagi. Enggak boleh coba-coba. Kalau berdoa itu harus yakin betul. Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi dan Ahmad, Nabi mengatakan, Ud'u'llaha wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin dikabulkan doanya. Jadi Bu ya, kalau doa itu harus yakin dikabulkan. Makanya kalau doa, sudah yakin harus benar-benar, jangan salah doanya. Ini ada cerita Bu ya. Kalau saya sampaikan nama orangnya, Bapak Ibu kenal, tapi jangan, nggak usah disebut namanya, yang penting untuk pelajaran kita. Ada seorang mahasiswa di Timur Tengah, sebelum pulang ke rumah, ke Indonesia, ke tanah air, dia umroh dulu. Ketika umroh dia berdoa, mungkin doanya ini sebelumnya belum dipikirkan secara matang. Doanya di Ka'bah, Ka'bah tempat yang dikabulkan dari insya Allah. Ya Allah, saya ya minta ya Allah, saya pulang mau kawin, ya Allah, berilah kami istri yang kaya. Pak ya, mahasiswa ini kalau mau kawin biasanya Bu, sebagian mahasiswa maunya yang kaya. Karena kebanyakan mahasiswa itu minal masakin. Ya, yang dimasakin calon mertuanya. Karena miskin tidak punya kerjaan. Maunya mau kawin, ingin punya istri yang kaya. Subhanallah, pulang ke Indonesia, betul dikabulkan oleh Allah langsung. Batal istri kaya raya. Bukan hanya kaya, kaya raya lagi. Pada waktu itu yang jadi saksi ketua majelis ulama sama juru orang terkenal. Ternyata bapak dan saudaraku yang saya cintai karena Allah, dia tidak bahagia. Kenapa? Dia ustaz. Istrinya kaya, belum terkondisikan. Namanya ustaz tahu kewajibannya besar, diberi ilmu oleh Allah harus diamalkan, didakwahkan. Setiap suaminya mau dakwah, istrinya maunya ngajak jalan-jalan saja. Kalau zaman sekarang mungkin ke mall, wa ma adruka mal mall. Mudah ke sana, istrinya masih jalan-jalan ke Singapura. Soalnya mau jauh sana, mau jalan-jalan ke Italia. Akhirnya enggak ketemu. Suaminya jurusan ilal jannah, maunya ke surga. Istrinya ilal mall, ke mall, enggak ketemu. Akhirnya cerai, Pak. Cerai. Makanya maksud saya, Bapak ketika nanti punya anak berjaga, kalau berdoa dipikir dulu. Jangan salah doa. Kalau dikabulkan, cabut lagi. Wa antum muqinuna bil ijabah, harus yakin. Karena Allah tidak akan mengabulkan doanya orang yang hatinya lali, qalbin ghafil. Allah la yaqbalu du'a rajulin min qalbin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan orang yang hatinya lali. Lisannya ngomong A, hatinya kemana-mana. Saudaraku yang saya cintai, yang terakhir, Di antara yang mengganggu bahkan menghalang-halangi diterima doa kita adalah al-istijal. Al-istijal, tergesa-gesa. Jadi kalau ada orang berdoa maunya cepat dikabulkan, itu tidak akan dikabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu du'a al-'abdi ma lam yasta'jil." Atau kama qala, Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya hambanya selagi tidak terburu-buru. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaif, bagaimana orang berdoa kok terburu-buru, tergesa-gesa? Jawab Nabi SAW, yaitu orang yang berdoa dengan mengatakan, da'autu rabbi falam yastajibli. Saya sudah berdoa tapi kok enggak dikabul-kabulkan. Kalau ada orang ngomong begitu, itulah orang yang terburu-buru. Padahal seandainya ada doa kita yang belum dikabulkan, itu baik bagi kita. Jadi kita harus selalu khusnudzon. Kalau dikabulkan langsung kita juga senang. Ada yang dikabulkan tuh justru setelah meninggal. Contoh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar keturunannya menjadi dzurriatan muslimah. Di antara keturunan Ibrahim ada orang yang terbaik di dunia. Siapa pak keturunan Ibrahim, orang yang terbaik di dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir, Ibrahim masih hidup atau sudah meninggal, Bu? Jadi kita harus husnudzon. Kalau sekarang belum dikabulkan, mungkin hikmahnya nanti dulu ditunda. Bahkan seandainya tidak dikabulkan pun itu lebih baik. Contoh, ibu-ibu ya berdoa agar suaminya kaya, ya Allah kasihan suami saya siang malam kerja kok masih miskin aja, ya Allah jadikanlah suami saya kaya. Ternyata enggak kaya-kaya. Ternyata ada hikmahnya. Karena dia lihat tetangganya begitu suaminya kaya, macam-macam jarang pulang ke rumah, terdampar oleh makhluk yang lain. Maka sampai ada ibu-ibu balik lagi diralat doanya, ya Allah, suami saya jangan sampai kaya, jangan sampai gajinya naik terlalu tinggi, nanti macam-macam. Berubah doanya. Jadi maksud saya Bapak sekalian, dalam keadaan apapun kita harus husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Yang penting kita berdoa karena doa itu ibadah. Begitu pentingnya doa dalam ibadah, atau bahwa doa itu ibadah, sampai Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ulama bahasa dalam mensyarah hadis ini mengatakan, kenapa ada kata huwa? Padahal dalam bahasa Arab disebut ad-du'a'ul ibadah cukup. Ketika ada huwa, isim dhamir atau kata ganti, di sini untuk memberikan penekanan seolah-olah inti daripada ibadah itu doa. Sehingga orang yang tidak mau berdoa dianggap sombong dan angkuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak-Ibu sekalian ya, materi kita tentang doa. Semoga doa kita, doa orang tua kita, anak kita semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, peserta pendengar radio Tarbiyah dimanapun Anda berada, demikian ceramah tentang zikir dan doa menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Harus ikhlas, kemudian memilih waktu yang utama. Yang ketiga adalah memilih tempat yang utama, dan yang keempat keadaan orang yang berdoa itu, dan yang terakhir adalah selamat dari hal-hal yang menghalangi. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita sharing. Silahkan dari para jamaah sekalian atau dari pendengar radio Tarbiyah yang ingin mendalami tentang doa, siapa tahu doanya sebentar setelah ini langsung dikabulkan. Iya, Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Saya mau nanya sedikit Pak Ustaz mengenai waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa di antaranya sepertiga terakhir waktu malam Pak Ustaz, yaitu pada saat salat tahajud. Apakah doa tersebut kita lakukan pada selesai salat tahajud atau pada saat sujud terakhir setiap rakaat. Kemudian yang kedua, apakah dalam kita berdoa boleh enggak Ustaz kita berdoa dalam bahasa lain selain bahasa Arab? Karena yang saya dengar katanya harus dalam bahasa Arab. Dan apabila boleh, apakah itu harus dengan bahasa, atau katakanlah kalau bahasa Arab harus dilafazkan, tapi kita boleh dalam bahasa Indonesia asal niatkan. Itu yang pertama Pak Ustaz. Kemudian yang kedua, saya juga ingin bertanya mengenai surah-surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surah dimulai dengan itu. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian daripada surah, sehingga dalam membaca Al-Fatihah misalnya pas dalam sholat, itu apakah harus dilafazkan atau harus, karena saya sering mendengar ada yang imam membaca dengan jelas, ada yang pelan tapi terdengar, dan ada yang tidak membaca Bismillah. Demikian juga dalam pada saat membaca ayat setelah Fatihah, apakah Bismillah tersebut merupakan bagian dari surah, terlebih lagi pada sholat Pak. Kemudian yang kedua, yang ketiga Pak Ustaz, ada imam Pak Ustaz yang pada saat kita sholat berjamaah membaca Al-Fatihah itu demikian, bagi demikian cepat dari, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, iya. Alhamdulillah sampai waladzalin amin sekali nafas tanpa nafas. Iya, apakah cerita, itu, apa cerita asin, apakah itu di, apakah iya. Itu dari segi ini dibenarkan Pak Ustaz? Iya. Dan yang terakhir Pak Ustaz, mohon maafnya agak banyak. Enggak apa-apa, Pak. Iya. Terus. Karena daripada mengganggu Pak Ustaz. Iya, bagus, Pak. Pada saat kita salat berjamaah, pada saat imam selesai membaca Al-Fatihah, apakah makmum wajib mengulang Al-Fatihah tersebut? Demikian Pak Ustaz, mohon maaf kalau berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazirah khairan Pak, Masya Allah. Pertanyaan keempat-empatnya bagus semuanya. Alhamdulillah pertanyaannya panjang, semoga pahalanya panjang. Anak, cucu, manantu. Yang pertama, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita bangun malam, kapan doanya? Bisa di saat sujud dan tidak harus sujud terakhir. Enggak ada dalilnya. Yang penting ketika sujud, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di saat sujud itu dalam hadis adalah kondisi di mana kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Juga boleh setelah salat tahajud, bahkan sebelum salat tahajud berdoa juga boleh, karena itu umum, yang penting ya waktu akhir malam itu. Kemudian saudaraku yang saya cintai karena Allah, bagaimana kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, selain bahasa Arab, diperbolehkan ketika di luar salat. Karena kalau salat harus menggunakan bahasa Arab. Kecuali ada pendapat yang langka yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah, katanya boleh bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Tapi ulama mayoritas mengatakan kalau sholat harus pakai bahasa Arab. Makanya ulama mengatakan belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena berkaitan dengan sesuatu yang wajib. Kalau nggak ada dia, nggak wajib. Yaitu seperti sholat. Nah, tapi di luar sholat, Bapak Ibu sekalian, Bapak bisa berdoa pakai bahasa apapun, ya, bahasa Indonesia. Boleh dilafalkan, boleh pelan-pelan, ya terserah ya kita, ya yang penting kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan fleksibilitas dari ajaran Islam. Ada hal yang sifatnya permanen harus pakai bahasa seperti sholat, ada juga hal yang sifatnya fleksibel, yaitu di luar sholat kita bisa berdoa dengan bahasa kita. Kemudian yang kedua tentang Bismillah, Bapak sekalian, Bismillah ini di dalam Al-Qur'anul Karim banyak pendapat Pak ya. Ini masuk di semester ke-6 jurusan Usuluddin Pak ya, jurusan tafsir hadis Pak ya. Jadi di antaranya ya, pendapat ulama Bismillah itu, pertama Bismillah yang ada dalam surat An-Naml semuanya sepakat itu termasuk Quran. Ya, dalam surat An-Naml itu Pak, Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu semuanya sepakat bahwa itu adalah Al-Quran. Yang kedua, Bismillah yang ada di dalam surat Al-Fatihah, ya, maka ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hanbal mengatakan masuk dalam Al-Fatihah. Tetapi terjadi perbedaan Imam Syafi'i sebagai gurunya Imam Ahmad bin Hanbal yang madzhabnya orang Saudi, membaca bismillah keras di saat sholat keras seperti maghrib, isya, ya, subuh. Makanya saya baca bismillah, saya khusnudzon karena bapak mayoritas madzhab Syafi'i. Tapi seandainya tidak, ya enggak apa-apa. Bagi Ahmad bin Hanbal, bismillah itu masuk Fatihah, tapi dibacanya pelan. Di dalam surat keras. Kalau surat pelan, ya semuanya pelan. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau saya sudes sholat, mungkin yang dengar bismillahnya yang di belakang sudes saja, yang jauh mungkin enggak dengar. Kecuali kalau masuk sini. Itu Pak ya. Bagi Imam Hanafi Maliki mengatakan bismillah tidak termasuk Al-Fatihah dan juga tidak termasuk awal-awal surat yang lainnya. Punya dalil semuanya ya. Dalilnya yang mengatakan tidak termasuk Al-Fatihah karena Nabi mengatakan bahwa telah turun surat kepadaku, kemudian Nabi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Nabi tidak membaca bismillah. Maka hadis ini dijadikan pedoman oleh madzhab Maliki atau Hanafi bahwa itu tidak termasuk Al-Fatihah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan kenapa bismillah kok termasuk Fatihah? Beliau berdasar hadis sahih dan hadis dari Ad-Daruqutni yang mengatakan telah datang kepadaku surat dari Nabi waktu itu kayak orang mau ketiduran. Setelah itu ditanya, "Ada apa ya Rasulullah? Telah datang kepadaku surat." Kemudian Nabi membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Jadi ketika surat Al-Kautsar turun, bismillahnya dibaca. Ini dijadikan alasan Imam Syafi'i bahwa bismillah termasuk bagian daripada Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Bapak Ibu ingat ya, surat nomor 9 enggak ada bismillahnya langsung bara'atun minallahi wa rasulihi ilalladina ahadtum minal musyrikin. Gak ada bismillahnya. Kenapa Ustaz gak ada bismillahnya? Ulama Ulumul Quran mengatakan karena antara surat Al-Anfal, yaitu surat yang sebelumnya Taubah, dengan surat Taubah itu sama, temanya sama, itu temanya tentang perang. Sehingga seolah-olah surat Al-Anfal dan surat Taubah ini satu surat karena temanya sama. Sebagian ulama mengatakan dinisbatkan kepada sahabat Ali radhiyallahu mengatakan, kenapa Taubah tidak ada bismillah? Karena bismillah itu kasih sayang Allah Rahman Rahim. Sementara surat At-Taubah itu berbicara tentang perang. Perang atau pedang dengan rahmat enggak ketemu katanya. Itu logika. Coba ya. Itu. Nah, sekarang Bapak Ibu mau tanya, pilih yang mana Ustaz? Semuanya benar. Yang tidak benar yang enggak mau baca bismillah dan enggak mau baca Fatihah. Sama salat tarawih, yang benar mana Ustaz? Dengan witir 2, 3, 21 atau 11. Dua-duanya benar karena dua-duanya ada dalilnya. Yang enggak benar orang yang malas enggak mau salat tarawih. Sama salat subuh, yang benar pakai kunut atau tidak? Kedua-duanya benar. Yang penting salat jamaah. Yang enggak benar yang tidak mau salat. Itu Pak ya. Itu enaknya Islam karena sudah tahu dalilnya. Apa lagi Pak yang belum Pak? Terlalu cepat. Oh, terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Kalau makhrajnya benar, matnya benar, mat wajib mutasil tetap 5 harokat, enggak dikurangi, enggak dikorupsi, masih bisa difahami. Meskipun utamanya salat itu adalah per ayat berhentinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam riwayat Aisyah, Nabi kalau membaca Al-Qur'an berhenti per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti setiap unam. Kenapa tadi Ustaz kok kadang-kadang lewat satu ayat dua ayat? Saya dengar katanya Ustaz jangan panjang-panjang. Jadi saya ya kebut sedikit tetapi tetap memperhatikan makhluk dan mat. Tapi enggak sampai satu napas kayak jalan tol ya Padang Larang, ya, Bandung sampai Jakarta sekaligus lah. Ya, itu Pak ya. Jadi sebaiknya per ayat ketika normal. Nah, ketika tarawih biasanya kan memang lama Pak ya. Kita harus memperhatikan ada ibu yang sebenarnya panjang, ada sebagian ibu yang maunya pendek. Nah, saya berusaha untuk tengah-tengah. Tadi kan ada usulan short agak panjang katanya. Enggak tahu. Tadi masih panjang enggak, Pak? Kalau kepanjangan besok saya baca kulhu terus saja. Tadi masukan dari saudara Kusat, ada masukan kepanjangan. Menurut saya ini sudah paling pendek ini. Kalau masih kurang pendek nanti saya baca kulhu sama inna atau nakal kausar ya. Setelah itu cepat pulang, jadi cepat ke Indonesia saya. Saudaraku yang saya cintai telah itu, Pak. Apa lagi Pak tadi Pak? Kalau imam itu membaca, kalau imam, ya sudah ada imam, apakah makmumnya wajib baca Fatihah? Semuanya imam sudah waladdallin amin, imamnya sudah membaca Al-Quran, yas'alunaka 'anil anfal. Nah kita makmum ini dengerin bacaan imam atau baca Al-Fatihah? Ini ada dua pendapat. Madhab yang masyhur, yang populer adalah wajib baca Fatihah. Dalilnya adalah ini madzhabnya Imam Syafi'i. Karena Rasulullah SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka membaca Al-Fatihah itu rukun karena rukun tidak bisa diganti. Apa? Tetapi bagi Imam Abu Hanifah pendapatnya lain. Tidak usah membaca Al-Fatihah. Punya dalil juga, Pak. Dalilnya adalah karena kalau Quran sudah dibaca, fastami'u lah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Kalau Quran sudah dibaca, kamu dengarkan. Ini malah kamu baca Al-Fatihah gitu. Paham, Pak? Sekalian, ada lagi dalil khusus bahwasanya qira'atul imam itu sudah mencukupi qira'atil makmum. Jadi imam ketika membaca Al-Fatihah ini sudah ya mewakili bacaannya makmum. Alasannya hadis yang kemarin saya sampaikan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena imam itu diangkat menjadi imam pemimpin untuk diikuti. Ya udah ikuti beliau aja. Nah sekarang mana pendapat yang kuat Ustaz? Lagi-lagi kembali pada Bapak Ibu, kalau madzhab Syafi'i, namanya madzhab Syafi'i, mengatakan pendapatnya yang kuat. Kenapa? Ungkapan Al-Quran yang ketika Quran dibaca harus didengarkan itu umum. Sementara dalam sholat ada dalil khusus. Nanti kalau belajar lagi Pak ya, lebih tinggi lagi. Karena itulah kalau ada umum yang khusus, maka yang khusus itulah yang diambil. Itu Pak ya. Tetapi ini menurut sebagian ulama. Kalau ada ulama yang punya pendapat lain, kita menghormati saja. Tidak usah kita fanatik. Kita jangan fanatik dengan madhab tertentu. Ya, oleh karena itu, sekarang dengar sholat tanya dulu, ini madhabnya apa? Tapi saya khusnudun aja kalau orang Indonesia mayoritasnya madhab Imam Syafi'i. Dan sebenarnya Imam Syafi'i itu madhabnya setelah witir itu langsung kunut nazilah. Cuma tadi karena takutnya kelamaan katanya udah stop dulu kunutnya. Nanti aja kalau mau pulang insya Allah kunut nazilah ya kalau panjang umur. Jadi itu Pak ya seperti itu. Jadi intinya masalah-masalah fikih walaupun tidak semuanya kebanyakan terjadi perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu selama ada dalilnya kita sebaiknya toleran, jangan fanatik kepada madhab. Jadi jangan gara-gara madhabnya berbeda, kemudian gak mau ke masjid, laisa minna, ustadznya gak sama dengan golongan kita. Nah itu jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Itu Pak ya, insya Allah Pak. Ya Pak, silakan Pak. Iya. Iya, saya baca Fatihah Pak. Saya baca Fatihah. Selain mengikuti hadis dan juga kita mengikuti madzhab Syafi'i. Baik. Nah. Bapak tidak harus mengikuti saya. Iya. Bapak tidak harus mengikuti saya. Ngikuti boleh, ngikuti enggak ya, juga Bapak. Yang penting mengikuti dalil Pak ya. Jadi Bapak Ibu kalau ibadah mengikuti dalil. Ya. Perkara dalil pas sama dengan Imam Syafi'i, pas sama dengan Abu Hanifah, pas sama dengan Maliki enggak ada masalah. Yang penting yang diikuti dalil. Jangan orang yang diikuti. Soalnya kalau orang yang diikuti nanti kecewa Bu ya. Kalau senang ustaz tertentu kemudian enggak cocok akhirnya kecewa, jangan diundang lagi itu Ustaz ya. Ya. Nah, Ustaz juga manusia ya. Oke, Bapak Ibu wah banyak ini, bagusnya. Di Radio Tarbiyah juga ada. Tolong Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ustaz, saya ingin dari mendengar ceramah Pak Ustaz tadi bahwa doa itu bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bu, betul. Saya pernah membaca untuk berdoa kepada Allah itu kita membaca salawat dulu, Pak. Jadi, apakah itu betul, Pak? Kan kita perantaranya Nabi Muhammad itu. Apakah betul itu, Pak? Kemudian yang kedua, saya membawa Al-Qur'an dengan jadi satu, Pak, sama tafsir Al-Qur'an. kalau lagi menstruasi, yeah, saya berniat membaca tafsir, apakah boleh Pak? Karena itu dalam satu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, sekalian. Sekalian yang Bu, sekalian Bu. Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, berkaitan dengan kemarin Ustaz sudah bercerita tentang membeli ayat Al-Qur'an. Ini saya memakai bahasa memanfaatkan ayat Qur'an. Kalau saya pernah diceritain bahwa orang-orang yang bersahabat dengan jin atau iblis gitu katanya, mereka itu memakai ayat-ayat Al-Qur'an juga yang kalau kita nggak ngerti, kita percaya sama dia. Tapi katanya ayat-ayat itu dibelokkan, dibaca-baca gitu, misalnya ya, dibaca-baca apa gitu. Tapi kok mungkin hasilnya kok bisa terkabul gitu, menurut cerita itu ya. Yang saya heran, misalnya kalau nggak salah soal kun fayakun gitu, dia baca terus surat itu kun fayakun, itu bisa jadi beneran apa yang dia mau gitu. Pertanyaan saya, apa itu betul? Atau Allah kok bisa memberikan izin gitu, orang yang gak benar maksudnya bisa membuat doa dia yang maksudnya tertentu itu terkabul? Apa betul cerita itu gitu? Saya agak tanya-tanya. Kemudian yang kedua, dalam sebuah cerita, misalnya seorang ini sakit lah gitu ya, sakitnya sudah lama gitu, yang mungkin kalau secara ilmu kedokteran sudah meninggal. Tapi seseorang ini tidak kunjung dipanggil Allah gitu. Analisisnya adalah mungkin orang ini mempunyai kesalahan dengan orang lain. Sehingga apabila dua orang ini belum saling memaafkan atau mengklirkan kesalahan itu, dia tidak akan dicabut-cabut nyawanya. Nah, lalu orang-orang itu menggunakan, coba kita tanya sama orang pintar, ada apa ini kita kan? Oh, harus begini, begitu, begini, begitu kan? Wah, ini harus ya dibuanglah, entah caranya gimana, dibuanglah itu sesuatu yang mengganjal di tubuh seseorang sehingga dia tidak kunjung dipanggil Allah. Nah itu saya minta penjelasan tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjang Bu, kalau sudah cerita jin malam-malam begini panjang. Saya punya teman cerita, ada dua hal kalau sudah dibicarakan gak bisa ditutup, yaitu kalau sudah ngobrol tentang jin dan wanita. Kalau kita malam-malam ini Pak ya, habis pengajian ini ngobrol tentang jin terus, nyambung terus, akhirnya gak tidur-tidur. Bapak-Ibu sekalian, saya mulai dari pertanyaan Ibu yang kedua ya, tentang jin. Tolong Bu ya, kalau kita belajar Islam, yang dulu-dulu gak apa-apa Bu ya, kita sering mendengar cerita-cerita. Mulai sekarang Bu ya, cerita-cerita yang seperti itu jangan dengerin Bu. Kita sekarang kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Cerita di Indonesia itu apa saja ada Bu. Jadi yang satu malam bukan hanya di Irak. Di Indonesia itu cerita macam-macam. Makanya kita hindari cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Jadi saudara sekalian, ketika ada membaca ayat Quran tapi dicampur baur, itu tanda alamat bahwa orang tersebut menggunakan jin. Benar Ibu? Meskipun ada ayat Qurannya tapi dicampur dengan yang lainnya. Ini pengalaman Bapak Ibu, kalau seandainya ada keluarga kita ditengarai, disihir orang atau kena jin, jangan sampai kita ketika ya minta doa atau diobati oleh seseorang, jangan sampai biarkan orang yang mendoakan itu pelan-pelan. Tolong kalau dia itu mendoakan keluarga kita atau teman kita yang sakit, yang kena jin atau tersihir, itu minta dibaca keras. Ayatnya dibaca keras. Tujuannya apa? Supaya yakin betul yang dibaca itu ayat Quran. Karena ciri daripada orang yang menggunakan jin, dan jin itu kalau ngasih tidak akan gratis, pasti ada maunya. Ya kadang-kadang, ya bukan kadang, sering menyimpang Islam, adalah caranya mereka itu menyampur adukan antara ayat dengan ungkapan yang lain. Jadi kalau pelan-pelan gitu, ini pernah dialami banyak sebagai teman, ketika katanya orang pinter gitu, ya dia, orang yang membacakan ini, ya katakanlah entah orang pinter atau dukun, dia baca Aziz, Aziz, Aziz. Orang ini khusnudon, dipikir Aziz ini ya dalam Quran ada Aziz, nama Allah. Karena Allah kan Aziz juga apa? Ya kan? Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul Aziz, ya kan? Ternyata bukan yang dimaksud Aziz, bukan nama Allah, tetapi jin tersebut namanya Aziz. Ya, makanya jangan sampai kita terkena cara-cara yang tidak benar. Kalau ruqyah, membaca-baca yang benar adalah yang keras. Kemudian seandainya sembuh, itu disebut istidrat, sudah saya sampaikan tadi. Katanya kan, Ustaz, ini teman saya kena kanker payudara. Kata dokter sudah tidak ada obatnya, divonis mati. Begitu diobati kalau Mbah Fulan, orang pintar Fulani, kemudian dia ya diambil itu kankernya, ya terus ditaruh di ayam, di kambing katanya. Yang seperti itu cara jin, Bu, ya. Jangan diulang. Terus ada orang mengatakan, tapi kan sembuh, Ustaz. Akhi, ketika orang sakit itu tuntutannya bukan sembuh atau enggak sembuh, tapi cara berobatnya benar atau tidak. Karena yang menyembuhkan itu hanyalah Allah. Idza maritu fa huwa yashfin. Ketika saya sakit, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Jadi ukurannya bukan sembuh atau tidak. Ini mirip kayak orang makan. Kamu kok makan gak bayar, kenapa sih? Gak apa-apa, yang penting kenyang. Ya, jadi jangan sampai kita dengan cara gak benar. Itu, Bu, ya, jadi waspadai orang-orang yang baca Al-Quran dicampur dengan yang lainnya. Kecuali kalau ayatnya bersih, ya itu benar berarti Al-Quran. Kemudian, tadi apa, Bu? Ibu dua tadi pertanyaan, Bu, ya. Yang kedua apa, Bu? Dia tidak kunjung dipanggil Allah, ya, karena kemudian, betul. Apakah dia punya kesalahan sama, ya, manusia? Ada seseorang matinya susah, ya, nyawanya nggak keluar-keluar. Ini diperkirakan ini salah sama orang lain. Kalau di zaman sahabat ada, cuma kesalahannya itu kepada ibunya. Ingatkan sahabat Alqamah, dia meninggal nggak meninggal meninggal dalam riwayat, dalam asar ini memang ada dalilnya. Ternyata dia anak yang berani sama orang tua. Kemudian minta ikhlasnya orang tua. Ketika itulah Allah mencabut nyawa beliau. Jadi ini di pelajaran di sini, ya, kita harus hati-hati sama orang tua. Jangan sampai kita berani sama orang tua. Ya, tetapi kalau salah sama orang lain sudah berat tentu. Jangan kita mau meninggal. Kita masih sehat pun kalau salah orang lain harus cepat minta maaf. Jangan nunggu sekarat baru minta maaf. Itu, Bu, ya. Intinya kalau ada saudara kita yang mau meninggal sekarat, ya, kita disuruh mentalkin, ya, diajarin baca la ilaha illallah. Sebagian ulama membacakan Yasin berdasarkan hadis yang berbunyi ikra'u ala mautakum Yasin. Bacalah Yasin pada orang-orang yang mau mati di antara kamu. Itu, Bu, ya, itulah yang populer. Adapun minta maaf daripada ada kesalahan sama orang, itu tidak terlalu diperhatikan seperti itu. Karena di dunia ini siapa yang tidak salah sama orang. Yang penting ketika saat ini saudara kita ada yang sakit, ya, kitalah keluarganya harus minta maaf pada teman-temannya, teman bisnisnya, teman organisasinya, tetangganya, saudaranya, ya, supaya dimaafkan. Itu, Bu, ya. Jadi tidak jangan nunggu ketika sekarat mati, jangan nunggu kasihan mayitnya nanti. Itu, Bu, ya. Tapi yang terpenting ketika kita melihat ada orang meninggal adalah bacakan talqin, baca la ilaha illallah ajari, dan juga baca Yasin. Sebagian ulama mengikuti seperti itu karena ada riwayat tadi itu yang berkaitan dengan bacalah Yasin untuk orang meninggal kamu. Itu, Ukti, ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, Ukti, yang berkaitan dengan doa. Betul, adabnya ketika kita berdoa kita baca solawat, tetapi tidak harus, Bu, ya, tidak wajib, tapi adab. Kita beradab sama Allah, kita muji Allah, selawat pada Nabi, baik yang awal atau akhir. Makanya kan kalau kita berdoa, kita tutup, wassalamu'alaikum ala sayyidina Muhammad. Yang tidak pakai sayyidina juga enggak apa-apa, wassalamu'alaikum ala Muhammad. Yang penting selawat. Jangan sampai di zaman seperti ini masih berantem lagi antara grup sayyidina dengan tidak sayyidina. Yang penting membaca selawat dan cinta Nabi. Itu, Bu, ya. Memang baik seperti itu, ulama menyarankan begitu adabnya. Kalau kita berbada Allah, kita menyebut nama Allah dulu, sifat-sifatnya, nama-namanya, kemudian kita berselawat pada Nabi, setelah itu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bu ya. Yang kedua Bu, yang kedua Pak dari itu. Boleh membaca tafsir pada saat peralahan. Boleh enggak kita membaca tafsir yang sekaligus include dengan Qur'annya, atau Qur'an ada tafsirannya. Bapak Ibu sekalian, ulama dalam hal ini ya memberikan beberapa jawaban. Saya kasih jawaban satu saja yang menurut saya adalah mudrat. Ketika kita ingin membaca dalam rangka ta'abudan, ta'abudan itu artinya beribadah, di mana satu huruf Al-Qur'an pahalanya 10 sesuai dengan hadis, mangqara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha, lam akul alif lam mim harf walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapat kebaikan pahala maksudnya, dan pahala itu lipat 10. Ngitungnya artinya, saya tidak menghitung alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau membaca alif lam mim pahalanya berapa Bu? Pak. 30. Nah, kalau membaca niat seperti itu, ya sebaiknya dia suci. Jangan dalam keadaan ya tidak suci, haid atau yang lainnya. Tetapi ulama juga mengatakan, masih ulama yang ini yang moderat, grup yang moderat, kalau dalam keadaan belajar, boleh kita membaca tafsir yang ada Qur'annya. Kenapa alasannya? Karena kalau setiap belajar harus wudu, itu merepotkan bagi sebagian bapak yang susah wudunya, apalagi ibu yang setiap bulan ada tamunya. Jadi fi halati ta'allum wa ta'lim, ketika mengajar dan belajar, atau belajar mengajar, itu boleh tidak suci. Bayangkan bapak ibu kalau saya ngajar tafsir, ya, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang harus selalu wudu. Berarti kalau batal saya keluar lagi, kemudian baru nerangin lagi, itu merepotkan. Padahal Islam itu tidak merepotkan, tapi Islam memudahkan. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit. Itu ya, ini menjawab ya apa pertanyaan yang ulama banyak pendapatnya, tapi kita ambil menurut saya wallahu alam yang netral saja. Jadi ketika ibu dalam keadaan tidak suci untuk mempelajari tafsir seperti hari ini, mungkin malam ini seandainya saya mengaji tafsir surat An-Nisa, ibu punya Quran dan tafsir silahkan dibuka. Tetapi untuk ta'abudan yang ibadah tadi itu, yang satu huruf 10 tadi itu, sebaiknya kalau suci. Nah ketika tidak suci, kita boleh membaca zikir, walaupun isi zikir itu diantaranya ada ayat Quran. Contoh bu, ibu kalau zikir ada Al-Fatihah, ada awal surat Al-Baqarah, ada juga ayat kursi, ada juga surat ya Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, An-Nas, itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa, karena zikir itu tidak harus suci. Yang kemarin sudah saya sampaikan dua kali pertemuannya. Itu Bu ya, seperti itu Bu insyaallah. Nah. Ya, demikian jawaban dari Pak Ustaz. Masih ada lagi dari Radio Tarbiyah. Kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita ada banyak pertanyaan ini dari teman-teman kita di, yang pertama di Korea Selatan dari saudara kita Pak Suwangan. Itu pertanyaannya adalah, apakah kata-kata kita kepada anak kita misalnya, apakah bisa menjadi doa? Seperti misalnya orang seorang tua yang berkata kepada anaknya, kok kamu nakal sih gitu ya. Nah, apakah ini bisa menjadi terkabul dan anak kita menjadi benar-benar nakal? Yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, apabila kita dizolimi, apakah kita boleh mendoakan kejelekan kepada orang yang kita zolimi? Apakah akan terkabul doa yang jeleknya? Berikutnya, ini dari saya. Bagaimana, bolehkah kita berdoa? Karena kita tahu Allah itu maha tahu, kita hanya berdoa, ya Allah, engkau tahu apa yang ku mau. Apakah boleh seperti itu? Nah. Mungkin kan saking banyaknya. Ya. Berikutnya ada satu lagi dari Mas... maaf, dari Umu Fatih. Ini pertanyaannya sama dengan Pak Mirza, tapi ditambahkan tadi tentang berdoa pada saat sujud. Dikatakan tidak boleh dalam bahasa Arab. Itu teknisnya bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa bahasa Arab dalam sujudnya? Apakah harus dalam sujud tadi tetap harus bahasa Arab gitu ya? Iya. Doanya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih saudara yang saya cintai karena Allah. Ya, banyak sekali pertanyaannya tadi. Pertama, kalau seandainya ada seorang bapak ibu mengatakan kamu kok nakal sih nak gitu. Ini tinggal ya hatinya, niatnya. Kalau niatnya mendoakan, ya jangan sampai mendoakan seperti itu. Takut benar-benar dikabulkan. Tetapi kalau sekedar itu bagian dari cara mendidik agar dia tidak nakal, ya itu enggak apa-apa. Tapi sebaiknya jangan sampai menyebut kamu kok nakal sih gitu. Jangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik anak bukan dengan cara yang negatif yang ditampilkan, tapi dengan cara ya memberikan ya pujian kalau dia benar. Contoh Nabi ketika mendoakan pemuda yang namanya Ibnu Umar, keponakannya, iparnya, Nabi mengatakan, Ibnu Umar, kamu kok malas sih nggak sholat tahajud? Kamu ini kan ipar Nabi, kamu kan anaknya Umar, gak begitu? Tapi Nabi cara menasihatinya adalah ni'mal ghulamu ibnu umara inqomal lail. Jadi dari positifnya yang diambil, sebaik-baiknya pemuda adalah Ibnu Umar jika Ibnu Umar selalu qiyamul lail. Maka ketika itu kata Ibnu Umar, sejak itulah saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Ini juga ibu-ibu juga bisa bu, caranya menasihati suami, ni'mal zawju anta, sebaiknya suami, pak itu kamu, kalau saya rajin ngantar saya untuk ya sholat terawih di street ini, ya gitu caranya. Nah itu boleh, jangan, kamu ini gimana sih pak, jadi suami saya udah bertahun-tahun kok masih males aja. Ya jangan begitu, nah itu nanti repot, ya, itu akhir ya, yang dicontohkan Nabi begitu cara memotivasi orang. Kemudian loncat yang ketiga tadi, kalau doa kepada Allah itu serius. Kalau bilang doa kok engkau tahu yang aku mau, nah itu iklan bukan doa. Jangan seperti itu. Itu sama orang tua aja songong, apalagi dengan Tuhannya orang tua. Itu seribu songong. Kalau berdoa yang serius. Yang ketiga, bagaimana kalau sujud tidak harus bahasa Arab, padahal kita tidak tahu bahasa Arab. Gampang bahasa Arab itu. Kalau tidak tahu bahasa Arab, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saya yakin banyak orang Islam hafal semua, termasuk yang belum S3 pun, SR pun juga tahu. Kita akhir ya. Jadi enggak usah harus macam-macam doanya. Karena kalau Rabbana atina fid dunya hasanah itu semua yang baik-baik udah masuk semua. Termasuk suami sayang pada istri masuk, Bu. Tidak usah kok ya Allah ij'al zauji masyaallah muhibban ya rab. Enggak usah pakai bahasa Arab. Karena itu sudah masuk hasanah itu. Yang keempat ada sih? Masih ada. Kalau dizalimi apa boleh berdoa? Kalau dizalimi boleh enggak kita mendoakan orang yang mendolimi kita? Yang lebih utama kita memaafkan, mengikuti sifat Allah yang Maha Pemaaf. Tetapi suatu saat kita sudah terdesak, terancam, kita tidak mampu lagi dan dia mendolimi kita, itu boleh kita ya mendoakan kita agar dia ya dibalas oleh Allah. Mana sah dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nahl, wa inna aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Ya, kalau kamu membalas mereka, balaslah dengan yang sepadan. Tetapi wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kamu sabar, justru sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi kalau bisa kita maafkan, wahai saudaraku, seperti Nabi memaafkan umatnya yang mendolimi Nabi. Tetapi ketika kedoliman sudah melampaui batas, ya sudah berasa tentu Allah mengizinkan kita untuk mendoakan dia agar dia mendapatkan ya balasan dari Allah. Itu akhirnya seperti itu. Nah. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian dan pendengar radio Tarbiyah dimanapun berada. Waktu juga yang membatasi pertemuan kita malam ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan tausiah demikian banyak dan sangat menarik sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.